17 Agustus nyanyi di lapangan, babung-gabung sama laki-laki. Apa perempuan dilarang olahraga? Harus kau olahraga supaya tetap kau cantik dan sehat. Yang dilarang kalau olahraga campur-campur laki. Bayangkan kalau ibu di depan, celananya ketat. Baru ibu-ibu, satu, dua. Lakinya orang di belakang, tiga. Majelis taklim kok begitu? Ada lagi yang lebih parah. Ulang tahun pesta rakyat. Ini nih, sebentar lagi kita ulang tahun pesta rakyat, 17 Agustus. Bikin panggung besar, nyanyi bareng-bareng, laki perempuan campur-campur. Goyang ke kiri, kanan, kanan, kanan. Apa ini? Orang gila itu begitu.